dari jauh menghijau, embun melingkung lereng, di kau genang, di kau pelindung alam sekelilingmu. Tegak perkasa membisu, namun mendalam rasa sejuk awamu, indah bentukmu bagai kukusan patani. Dari mata airmu tersiram sawah ladang, darimu jua datang duka. Bunga-bunga selalu mekar, ingin ku jadi kumbang. Indah sekuntum di lereng gunung, namun susah dicapai tangan. Bunga selalu mekar, ingin ku jadi kumbang. Indah sekuntum di lereng gunung, namun susah dicapai tangan.